dohir hadis ini bahwasanya larangan min bayat to'am qobla qobdihi amun fi kulli to'amin. Dohir dari hadis ini bahwa larangan untuk menjual makanan ya sebelum dikuasai, ya kalau antum lihat lagi hadisnya, man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yaktaluhu. Siapa yang membeli makanan maka janganlah dijual sampai dia menguasainya. Nah, zahirnya ini mencakup seluruh jenis makanan. Baik makanan itu ditakar ya. Ya, baik penjualannya dengan cara ditakar atau ditimbang atau dengan cara juzaf. Juzaf itu artinya jual beli paket. Maksudnya paket itu tidak ditakar dan tidak dihitung. Misalnya gimana? Misalnya antum di gudang itu ada beras 3 peti gitu ya. Enggak ketahuan 1 peti itu berapa. Pokoknya ada 3 peti besar. Antum jual nih, saya jual nih 3 peti ini dengan harga sekian. Itu namanya jual beli juzaf. Berapa itu 3 peti? Berapa kilo? Enggak tahu gitu. Yang penting dia kelihatan jumlahnya, kelihatan. Gitu. Atau termasuk dalam jual beli juzaf juga, misalnya antum beli buah yang sudah matang tapi di pohonnya. Ini buah di sini saya beli ya. Gitu. Itu juga termasuk jual beli juzaf. Kelihatan, dia kelihatan. Meskipun enggak ketahuan persisnya berapa, cuma kelihatan benda, barangnya itu kelihatan. Wa hadza matabul jumhur ya. Jadi intinya larangan ini berlaku untuk yang jual beli juzaf ataupun jual beli yang ditimbang. Ya. Wa hadza madhhabul jumhur. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Dan ini adalah pendapat yang rajih insyaallah. Wa riwayatun an Ahmad. Dan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, ikhtaraha Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa ada yang berpendapat juzaf itu boleh? Nanti ada dalilnya. Ya. Pendapat kedua, wal qaulu tsani anna ta'ama, pendapat kedua menyatakan bahwa makanan idza bi'a juzafan, kalau dia dijual secara juzaf, paham ya tadi juzaf ya? Ya. Jaza bai'u qabla qabdihi, boleh dijual sebelum dikuasai barangnya. Wa hadza masyhurun an Ahmad. Dan pendapat ini masyhur dari Imam Ahmad. Wa min adillatihi mafhumu hadits Ibnu Umar, dan diantara dalil yang mereka gunakan adalah mafhum di sini berarti mafhum mukhalafa atau argumentum a contrario, pemahaman kebalikan. Man ishtara ta'aman bi kailin aw waznin fala yabihu wa taqbidahu ya. Dalam redaksi hadis Ibnu Umar ada yang disebutkan bahwa siapa yang membeli makanan dengan takaran atau timbangan, fala yabihu hatta yaqbidahu ya. Siapa yang membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menguasainya. Paham ya? Sisi pendalilannya. Di sini kan disebutkan dengan takaran dan juga dengan timbangan. Berarti kalau enggak dengan takaran dan enggak dengan timbangan, tidak berlaku. Paham ya cara pendalilannya? Itu yang disebut mafhum, mafhum mukhalafah. Baik, sudah ada, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.